Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal ta'ala al-insan khinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Inna a'tadna lilkafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Muttaqina fiha 'ala al-ara'ik la yaruna fiha shamsan wa la zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Wa ma tasha'una illa an yasha'allah, inna Allah kana 'aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.